Assalamualaikum teman-teman. Gimana mas? Assalamualaikum. Nah, kita sedang bermain. Main-main apa mas? Mobil-mobilan. Untuk apa? Ke taman apa? Taman safari. Tapi kita mau sholat dulu ya mas ya. Ya dadah dulu mas, kita mau sholat dulu. Dadah teman-teman. Sekarang kita akan bermain dengan Mas Ahmad mobil-mobilan dan belajar bagaimana cara menyusun saf, kemudian sholat, habis itu baru main. Assalamualaikum. Dadah mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, salam. Ayo kita sholat dulu. Ayo kamu mundur sedikit supaya di depannya ada imamnya. Aku jadi imam ya. Kamu siap? Siap. Di belakang berarti safnya harus rapat ya. Ayo kita rapatkan. Rapatkan safnya. Tuh seperti ini. Ayo kamu jangan malu-malu. Rapatkan safnya. Ya. Ya, apakah kamu sudah siap di belakang? Iya. Ya, sebelum kita bermain, jangan lupa kita sholat dulu ya. Ya, siapa yang komat? Yang komat, yang hitam, mobil hitam, polisi atau mobil ambulan yang komat? Yang komat siapa ya? Mobil polisi. Ayo, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Iqamatis shalah, iqamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Siap semuanya? Ayo, kita baca dulu ya. Kita takbir berdiri. Allahu Akbar. Kita mau baca surat apa ya? Al-Baqarah. Siap. Wah, aku enggak hafal Al-Baqarah. Kamu aja yang hafal. Kita gantian imam ya. Kamu ke depan cepat. Kamu di sini. Ayo. Kamu baca Al-Baqarah Alif Lam Mim mulai. Gimana? Alif Lam. Terus. Kita bulat yang keras. Aku enggak kedengeran. Terus. Wa yuqimunas wa minna wa minna wa minna wa iki dah sami Allah liman amin. Sujud Allahu Akbar. Ayo kita salam, bangun dulu. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah selesai. Ayo kita siap-siap bermain. Ayo. Ayo, kita mau kemana ya? Kita mau ke taman bapaknya. Taman bapak Bina tutup. Oh, karena sudah buka taman. Oke, kita ke sana. Kamu yang polisi di depan ya. Ngawal kita semua. Oke? Siap. Yuh. Gimana bunyinya kamu? Yuh. Oke, siap-siap. Ayo kita berangkat. Kita di belakang sama-sama begini supaya kita berurutan. Ayo siap. Kamu di depan. Yuh, kita ke taman safari. Dadah dulu semua-semuanya. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ke taman safari. Ke taman safari.